السنة بما نتجه ملك برداء الله سبحانه وتعالى حتى الكلام يرتى من الله وبركاته سبقين ورأي ممحنين مصيبة yang diterima selalu tidak ada hikmah di belakang. Lakin aku bagi orang yang penonton sedih, orang yang memiliki pandangan yang baik terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau, beliau memimpin kaum muslimin. Dia dengan akhlak yang sempurna, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas budi pekerti yang luhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang begitu baik terbukti sebelum terutusnya beliau bahwa orang-orang Quraisy mereka orang-orang yang ada Rasulullah SAW al-Ali itu orang yang diterbi dipercaya karena Rasulullah SAW tidak pernah berbuat suatu perbuatan yang tercela. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebenaran maka saat itulah baru nampak bahwa orang yang Allah Azza wa Jalla inginkan dia menyimpang, maka dia menyimpang. Karena ketika melihat kepada akal sehat yang merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla, tentu seseorang bisa membenarkan sesuatu yang benar. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebenaran itu dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah. Begitu juga bahwa Rasulullah SAW Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Namun kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran di mana orang-orang yang mengerti bagaimana menyusun tata bahasa dengan baik mengetahui bahwa ini adalah tingkat sastra yang sangat tinggi. Na'am. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Namun ketika kedengkian, hasad telah meliputi seseorang, maka akal sehatnya sudah tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Allah SWT berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Dan begitulah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuh dari orang-orang yang berdosa. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka dakwah diteruskan oleh sahabi, as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menyampaikan Al-Quran, Sunnah, sabar dan segala macam cobaan yang mereka terima di dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dicoba dengan Yaum Rajjah. Sebagian besar kaum muslimin menolak untuk mendatangkan zakat dan mereka murtad. kejadian itu tidak lama dari wafatnya Rasulullah SAW. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli ar-rusul afa in mata aw qutila anqadtum ala aqabikum. Nah, setelah wafat Rasulullah SAW, karena banyak orang terkadang menyandarkan agama kepada Rasulullah SAW. Yamunnuna alaika Islam. Mereka yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan keislaman mereka kepada engkau Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka kepada keimanan. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang berubah setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Mai ya'budu Muhammadan Muhammad qad mat. Wa may ya'bud Allah fa inna Allah had la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah hidup, tidak akan mati. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'ala an-nas zamanun الطابقين على دينه كالقابض على الجمر." Akan datang suatu masa kepada manusia, orang yang sabar di kalangan mereka di atas agamanya seperti orang yang memendam bara. Demi Allah, hakikat kebaikan bisa dilihat menjadi hakikat yang tidak baik. Bagaimana yang kita lihat bahwa sebenarnya terkhusus kepada Syekhuna Al-Allamah Al-Mujahid Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu ta'ala, bahwa beliau telah mengemban tugas yang demikian berat. Beliau memikirkan 11.000 orang yang bersamanya, karena beliau adalah orang yang tidak gentar untuk menegakkan al-haq. Kita mencintainya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanaqul bahwa musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani, wal-Hizbiyun, al-Yahud dan Nasara, sebagaimana Allah Azza wa Jalla, "Walan tarda 'anka al-Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum." Amerika, wal-Inggris, Inggris, Prancis, Amerika, wabalad al-Kuffar ma'ahum, tidak pernah takut dengan orang-orang yang jahil dan musyrik. Mereka tidak perlu melakukan suatu upaya untuk menghalau orang-orang yang hanya bercerita tentang Islam namun tidak ada kebenaran hak. Namun ahli jamaah, apa yang ada jamaah? Yang ada di jamaah hafazul Quran, hafazul ahadith, yani hafazul ahadith ar-rusul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menjauh dari dunia, orang-orang yang sabar dengan segala macam kesulitan, orang-orang yang berharap percaya oleh Allah azza wajalla, orang-orang yang kenal dengan takdir Allah yang berlaku kepada mereka. Amerika, Inggris dan Prancis takut kepada mereka. Mereka tidak punya senjata kecuali kitab dan pena. Namun gaung keilmuan yang mereka sampaikan lebih tajam dan lebih cepat daripada senjata canggih yang dimiliki orang-orang kafir. Maka dari itu, ketika mereka merasa sudah, ikhwanul muslimin, tidak ada masalah buat mereka. Ikhwanul Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok sesat yang lain tidak memberikan pengaruh apa kepada mereka. Namun kenyataan ahli jamaah, semoga Allah menjaga mereka di mana saja. Bagi anak, Syekh Yahya Dammat. Dammat Syekh Yahya. Di mana sudah Syekh Yahya berada, Dammat Syekh Yahya. Dan Dammat akan terus ada dalam hati kaum muslimin. Al-Mu'minin yang mencintai Allah, yang mencari wajah Allah. Maka kita mendoakan beliau agar Allah SWT menjaga Syekhul Yahya من مكة الحديث لعنه الله عليه بين المسيح ومن يساعده لانتياقه قد يمن الله عليه. شيخنا يحيى الحجر القادر المحتسب معرف على الدنيا اليوم القادم من الدنيا لهم اليومين من الله وقصة الأفعل إلى السواق عن الدنيا. لكن الله حضر الله ما تعالى بجلد بل اتقال فتنك وفتن فنحن نحبه لله حتى جيت مسلم دينا كان الله سبحانه وتعالى. Syekh Yahya hanya Allah bahwa beliau telah mendatangkan kewajiban yang sahal umat wa yasana syekhuhu al-allama al-wadi muqbil ibn Hadi al-wadi rahimahullah bin Nasih al-Amin dan beliau telah menasihati kaum muslimin dari kerusakan orang-orang kafir dari kerusakan hizbiyun. Lakin kerana beliau mengambil posisi di mana Rasulullah SAW berdiri, maka beliau tidak mendapatkan hal-hal yang menimpa para Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'ana aqul li ikhwan annahum mereka semua adalah orang-orang yang mulia. Amal hizbiyun mereka orang-orang yang menunggu dan menanti kejadian-kejadian jelek menimpa kaum muslimin. Tetapi gambaran mereka adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. In tamsattum hasanatan tasukkum wa in yusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Jika mendapatkan kalian dari orang-orang yang beriman kebaikan, kemuliaan, maka hal itu menjelekkan mereka. Dan jika menimpa kepada kalian sesuatu yang menjelek, berat buat kalian, maka mereka bergembira dengan hal itu. Lakin mada kala Rabbuna, apa yang Allah Azza wa Jalla katakan pada ayat selanjutnya? In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Dan jika kalian bersabar ya ikhwan, jangan pernah antum sandarkan agama antum kepada perseorangan. La kepada syekhun ayah ya, wala kepada anak, wala kepada siapapun. Lakin, i'timad ala Allah, wa tawakkal ala Allah, bitamassuki bil kitab wa sunnah, bifahmi salaf hadhihi ummah. Amma syekhuna huwa rajul thayyib, yansahu an-nas min kulli su' لا يكتب عن الباطل ونقول جزاه الله خير. نعم إن تمسكتم حسنة فسخكم وإن يصبكم سيئة فافرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang mereka amalkan itu meliputi min kaidil kuffar, min kaidil khazihir. Kita katakan kepada ahli sunnah, abshiru ya ikhwan, bergembiralah kalian wahai ahli sunnah di mana saja kalian berada. Demi Allah, peperangan ini mendatangkan kebaikan kepada kalian. Ay wallah in tamsaktum farhun faqad masa al-qawm farhun mithlu, bahkan lebih jika menimpa kepada kalian luka, bahkan ada yang wafat. Allahumma hanna mawtana wa'adzir shifa'a juhana fahum aktar minna, mereka lebih banyak yang mati, banyak yang terbunuh, bangkai mereka dan sejajarnya bangkai yang ada di muka bumi. Ya'ana rawah zanari amat tadi al-huziyin minal jafiri ظالم. Mereka bisa merobohkan masjid kemudian mengatakan syiar الموت في أمريكا، من أمريكا يمثل الإسلام؟ الموت في إسرائيل، من هو اليهودي يمثل الإسلام؟ اللعين على اليهود، هو اليهود، هو ابن اليهود، من أحفاد اليهود، من أحفاد عبد الله بن سلمة، قاتلهم الله، أينما كانوا، أين اليهود؟ كلهم مسلم، يأخذون القرآن والسنة، لأي ذنب قتلت ما عنده شيء، عند الكتب والأقلام. Di sisi mereka hanya kitab-kitab dan pena. Mereka belajar mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Lantik mereka dianiaya, zulimu. Mereka diusir dari negeri mereka. Anak ingatkan, Abshiru ya Ahlu Sunnah. Abshiru. Wasirkan ayyamu jawiruha. Baiknya. وليعلم الله الذين جاهدوا ويتخذ منكم شهداء. أهل السنة تقول لك بكرامة مريم الله. اصبروا يا اخوان اصبروا. إني بكل صوت بكل كلام إني لا كمنعان. أي والله الكفار من السجلة كفار جاية بريكا لا كمان. أمريكا وفرنسا وإنجلترا هم الكفار. لعنة الله عليه إلى يوم القيامة. أما إخواننا السلفيين نقول هنيئا لكم، هنيئا لكم. شيخ يحيى بن مناف جبر يوم رأى دجامة بالسماء اليوم. أي والله أقواتنا كان ذي قوة لبدا قبلهم. وكعيب النبي قاتل مع الربيون فما ضعفوا فما ضعفوا لما اصابهم في سبيل الله وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله سبحانه وتعالى كان يريدهم فعلى البيت وفي مريكا الدنيا. بل الله كان يبارك فعلى مريكا بالاخره من الذي بيت لك. فاخواننا مريكا لو صدرت برايك تنتهي لمن اكون مريكا برايك. Apa yang menyakitkan mereka juga menyakitkan kita. Apa yang menimpa mereka juga menimpa kita. Karena kita berdasarkan satu anggota tubuh kita yang sakit, maka semua yaitu merasakan sulit tidur dan meriang. Pak Alamak adik. Sebelum ini mungkin akan menangis. Setelah ini kan. Lianna li'alif antallaha yakturna. Wallahu ma'alumini. والله ولي المؤمنين. أي والله وعفى إذا يتوفى المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول محمد بن الإيمان. أما الحلوبي أنا بسيأتينا ثم بقى الله محبوثا تطرى الله مروركا بالسعادة كموا أهل السنة فرحوا من البيت. اللهم عجل عقوبة عليه. اللهم عجل عقوبة عليه. اللهم عجل عقوبة عليه ودمر أعداءك المسلمين لعنك الله عليهم إلى يوم القيامة. أي والله setelah mereka keluar maka yang tersisa hanya الكلى من العدين النجس الشيطان من العدين من عباد المجنون الإيرانيين. Hingga mereka tidak Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan kita kepada mereka. Allahumma amin. Allahumma tajib lana. Allahumma tajib lana. Allahumma tajib lana. Assalamualaikum ya ikhwan. Wajib bagi kita untuk terus menerus bertahan di atas kebenaran. Fa alaina an nadrus kitab as-sunnah. Amma Syiah Rafidhah Asma'i Syariah Asy'ariyah hum al-kuffar. Khomeini kan ما عنده كرم شيطان النجس كافر لا اعتبر عليه. نعم معقول الشيعة اقباء الناس اقباء الناس ومن جميع المنسيه في المسلمين. اي والله في بلادنا لا نسكت عنهم. kita لا ننظر نبيا في negeri kita tentang mereka. في اي مكان سنتجنب الشيعة الخمائن الشيطان sabar, untuk terus menerus dan tetap fa'al sunnah. Ya akhi, al-maut. Al-maut. Ma kana nasan an tamuta illa bi idhnillah. Kitab mu'ajjala. Wa man yurid thawab wa man yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawab al-akhirah nu'tihi minha. Wa sayajidu Allahu syakirin. Ayo Allah, takkan saja orang kita mati. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Walakin tufakkir ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'mal bi-thawab al-jihad. Sesungguhnya amalan-amalan telah di akhir akan. Aish al-hayat. Law 'ala dhulm bidun hidayah, bidun sunnah. Aish al-hayat. Lakin Allah azza wa jalla amarna bi ta'ati wa li al-amr. Allah memerintahkan kepada kita agar kita mentaati wali umur. Fa'ikwanuna as-salamilin, khususan aku di syekhina al-allam al-mujahid al-sabih. Yahya bin Ali al-Hajuri hadirah Allah wa rahmah. Ali Allah. Walillahi barik. Kalau beliau memilih keluar dari jamaat. Jamaat satu desa kecil yang menggetarkan dunia. Dan masa yang menggetarkan atau ahlul ilm? Ahlul ilm. Maka di mana saja mereka berada? Di mana saja mereka berada? Wallah, nur hidayah, cahaya petunjuk akan tetap menerangi kepada kejahilan yang melimpah umat ini. Wallah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Allah SWT akan menghajar mereka. Ini adalah أقول هذا ما عندنا أذن ولكن ندعو الله مجاوما kita selalu berdoa kepada Allah عز وجل karena mereka cukup prihatin keadaan anak-anak mereka sakit 100 hari lebih tidak masuk makanan, tidak ada obat-obatan. Hanya betul kepada hewan ini kita tidak ribet kita lakukan apa lagi kita ada menunggu di mana kita makanan, tidak ada obat-obatan, setiap hari mendengar suara tembakan, bom jatuh di samping-samping rumah mereka, bidun jerimah dengan tanpa sebab perbuatan dosa apa mereka lakukan. Mereka hanya berbelajar Al-Quran Sunnah, menerangkan kepada umat tentang kebenaran, tidak riba dengan mut'ah, zina diterangkan karena tidak menginginkan bahwa anak-anak kaum muslimin menjadi korban kebiadaban budak hawa nafsu, Khamenei dan orang-orang mengikuti dia. Biayi sampai ikuti dia. Dengan sebab apa? Dosa apa mereka dibunuh? Tidak ada. Aduan lillah. Permusuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang hakikatnya yang mereka lakukan. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan siksanya kepada mereka. Karena mereka sudah sangat melewati batas. Hewan saja tidak mau berbuat seperti mereka. Ayolah, singa itu binatang yang sangat ganas. Dia hanya makan satu korbannya ketika dia lapar. Lakin Huthi, Asyayatin, Abdul Majusi, Al-Irani, Ubad Naras. Hum akbah min kilab. Mereka lebih jadi daripada anjing. Mau memerangi pakai lagu-lagu dan sebisanya. Mabuk, sukara, bawa perempuan untuk berzina, itu yang mereka lakukan. Kalau enggak berani kita mengucapkan hakikat ini, manusia tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Lakin hani'an li syekhina Yahya al-Hajuri hafizahullah wa rahah. Naqul qulubuna wa afkaruna ma'ak. Hati kita dan pikiran kita bersama mereka. Bagi kita, Damas adalah tempat yang Syekhuna Muqbil dulu membangunnya untuk mengajarkan ilmu syar'i sunnah. Kemudian mereka ingin berbuat zalim, silakan saja. Amma ahlul ilm, ahlus sunnah, Rasulullah SAW menjanjikan bahwa mereka tidak bisa menguasai kaum muslimin secara total. Di satu tempat, mereka berkuasa, di tempat yang lain ahlu sunnah hidup dengan penuh wibawa. Barakallahu fikum. Namun biasa kita tetap mendoakan mereka, saudara-saudara kita, dan insyaallah anda akan menyampaikan sebab anda dapatkan kabar 4 hari lagi mereka harus meninggalkan Damaskus. Mereka pergi ke Hudaydah dan di sana baru dipersiapkan tenda-tenda untuk tempat tinggal kurang lebih sekian puluh ribu orang. Maka di majlis terbarukan anda katakan, ya Hizbiyun, kami enggak butuh apapun dari kalian. Ya Hizbiyun, ikhwani, sururi, turahi, luqmani, dan siapa yang bersama kalian, kami tidak butuh sedikit pun dari kalian. Indana qulub, kami mencintai saudara-saudara kami karena al-haq. Maka setiap ada kemungkinan untuk kita memberikan bantuan kepada mereka, ay wallah, ana sampaikan di majlis ini, silakan antum menjumpai ana. Dan jangan menitip kepada siapapun dari ikhwan antum di sini, kepada ana. Kalau memang antum ingin menolong saudara-saudara, membantu mereka. Ini sifatnya hanya saran dan mereka membutuhkan. Ini bukan minta-minta. Mereka membutuhkan. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan rezeki dan keluasan rezeki, tidak perlu dia didatangi. Tidak perlu dia diomongi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Naam, kita tidak membuka donasi apapun. Amal hizbiyun, ini pernyataan anda. Di mana saja antum berada, wallahi amanah ya kawan. Amanah, amanah lakum. Antum duduk dengan faisaliyun, akmaliyun, ana amna'ukum min dzalik. Ana sudah menasihati antum untuk tidak melakukan itu. Tapi kalau mereka bertanya karena bagian dari keluarga antum, sampaikan kepada mereka, kita tidak butuh sedikit apapun dari mereka. Kami hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian hizbiyun, al-makirun, pergilah kalian dengan asabiyah kalian. Pergilah kalian dengan hizbiyah kalian. Kami tidak butuh kepada kalian sedikit pun. Nahnu ikhwan salafiyin. Nuhibbu ba'dana ba'd. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa man'a lillah wa 'ata lillah. Ini wa 'ata lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala bi kuatnya tali keimanan adalah seorang mencintai saudaranya fillah, yakni al-hubbu fillah wal bughd fillah. Assalamualaikum ikhwan, siapa saja dari antum yang menginginkan untuk itu, ana sampaikan di majlis ini terbuka. Biasanya ana sampaikan perorangan agar menyampaikannya, tapi kali ini ana sampaikan tidak boleh titip kepada siapapun, sama ana. Tidak kepada siapapun. Tidak diperkenankan mengirim lewat donasi-donasi yang dikatakan di internet karena mereka kadzabun. Mereka pendusta, mereka menari di atas penderitaan orang lain. Setiap ditanyakan kepada Syekh Yahya, apakah benar mereka ini menyampaikan bantuan satu sen pun enggak sampai? Atau melihat biadabnya mereka, orang seperti ini yang teman-teman berteman dengannya? Lah, maka dari itu arahan ini akan dipahami dengan baik dan semoga Allah SWT memberikan taufik. Dan sudah min kitab Amdatul Ahkam.